Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd, faqala al-imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-mawahib al-rabbaniyah, قال رحمه الله فتوسل بربوبية ربه له وبنعمته عليه وعلى والديه وبالتزام ترك ما يكرهه ربه بالتوبة وفعل ما يحبه بالإسلام. Nabi Sulaiman dengan doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Dalam doa ini beliau bertawassul dengan rububiyyah Allah yang Dia Maha tentunya Pencipta, Pemberi, kepada apa yang hambanya membutuhkannya. Juga dengan rububiyyah Allah, Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang membimbing hamba-hambanya mengarahkan mereka dengan apa yang lebih baik dari urusan-urusan mereka. Maka Sulaiman pun meminta dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala, juga meminta dengan bertawassul dengan nikmat yang Allah telah karuniakan kepada beliau dan kepada kedua orang tua beliau. Sehingga diharapkan dengan menyebutkan itu semua dengan doa kehadapan Allah, berharap doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benar doa Nabi Sulaiman diterima, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi contoh bagi kita, kalau kita berdoa bertawassul dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, demikian rububiyahnya, Subhanahu wa ta'ala, agar doa kita terkabulkan. Kemudian juga bertawassul dengan berbagai anugerah yang Dia telah berikan kepada kita, dari nikmat, dari pemberian yang tidak terhitung. Kalau kita menyebutkan dari nikmat tersebut, artinya kita tanda, artinya kita atau tandanya kita dari hamba-hamba yang mengerti nikmat yang Dia subhanahu wa ta'ala mengkaruniakannya kepada kita. Karena dari syukurnya nikmat seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menyebut nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Mereka mengerti dan mengetahui bahwa semua yang ada merupakan dari nikmat Allah, atau mereka mengerti dan mengetahui bahwa ini adalah nikmat dan karunia dari Allah. Tetapi kemudian dengan pengetahuan mereka, mereka juga telah merasakan nikmat tersebut, mereka mengingkari nikmat Allah. Maka kebanyakan mereka manusia dari orang-orang yang mengkufuri nikmat. Sehingga itu dia menyadari itu nikmat. Kemudian dia menyebut-nyebut nikmat tersebut. Fa amma bi nikmati wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sebut-sebutlah, ucapkanlah. Demikian seorang hamba berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Sulaiman. Jadi beliau bertawassul dengan rububiyah Allah yang Allah telah mengkaruniakan kepada beliau dari pemberian, dari karunia, demikian nikmat Allah yang Allah telah karuniakan kepada beliau pula dan kepada kedua orang tua beliau. Juga dengan memastikan dirinya meninggalkan apa yang Allah benci, dengan taubah, atau memastikan dirinya dengan meninggalkan apa yang Allah benci dengan taubat. Semakin hamba banyak bertaubat, semakin Allah cinta hambanya tersebut. Semakin banyak mereka kembali kepada Allah dengan inabah wa taubah, semakin Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya. Maka bertaubat itu adalah perbuatan yang tentunya perbuatan yang mulia, perbuatan yang utama, bahkan ketika dia telah melakukan satu perbuatan dosa maksiat, wajib baginya untuk bertaubat, wajib baginya untuk bertaubat. Dan kalaupun misalnya dia melihat tidak berbuat dosa, Namun karena dia adalah seorang hamba, dia seorang hamba yang tidak luput daripada dosa, maka dia pun tidak berhenti dan tidak mengurangi dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat, cinta kepada orang-orang yang selalu membersihkan dirinya dari dosa, dari kesalahan, dari maksiat. Mutatahhirin dengan makna membersihkan diri ini dari kesyirikan, dosa, maksiat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian melakukan apa yang Allah cintai dengan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya. Karena tidaklah satu amalan Islam dilakukan, dikerjakan kecuali pasti dia pula akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang mendekatkan diri dengan apa yang itu sunnah sampai kemudian Allah menjadi kekasihnya. Jadi Sulaiman bertawassul dengan rububiyah Allah, dengan menyinggung nikmat Allah, dengan menetapi taubat, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan taubat, menegakkan keislaman dengan sempurna. Ayyamunna alaihi bisyukri. Fatawassala birububiyati rabbihi lahu wa binikmatihi alaihi wa ala walidayhi. Wa bil iltizam tarkima. Wabi iltizam tarki ma yakrahuhu rabbuhu bittawba wa fi'li ma yuhibbullah ma yuhibbuhullah au ma yuhibbuhu bil islam ayyamunna alaihi bisyukri al mutadammin li'tirafil qalbi wa khudu'ihi wa mahabbatihi lil mun'im. Yang agar Allah kemudian memberikan anugerah pula kepadanya dengan mensyukuri ayyamunna alaihi bisyukril mutadhammin, dengan syukur yang tercakup padanya pengetahuan dan pengenalan qalbu terhadap nikmat Allah dan tunduknya seseorang kepada Allah dan cintanya dia kepada siapa yang telah memberikan nikmat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tsana'a 'ala Allah, dan juga dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara umum dengan pujian ataupun secara terikat dengan ikatan, baik itu dengan doa, baik itu dengan zikir, ini namanya diikat dengan doa ataupun zikir ataupun secara mutlak, yaitu dengan kalimat-kalimat thayyibah yang memuji menyanjung kepada Allah. Dan agar Allah ayuwaffiqahu lima yuhibbuhullahu wa yardahu, dan agar Allah memberikan taufik kepada beliau dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Wa yuslih lahu fi dzurriyyatihi wa yusliha lahu, dan agar Allah memperbaiki, meluruskan keturunan dan keluarga Sulaiman. Fahadha du'a, maka ini adalah doa muhtawin ala salahil abdi, tercakup. Ini adalah doa yang mencakup atau tercakup di dalamnya permintaan agar hamba itu menjadi baik. Wa islahillah lahu umurahu, dan permintaan agar Allah memperbaiki perkara-perkaranya. Kullaha, semuanya. Dan agar Allah islahi dzurriyyatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, dan agar Allah memperbaiki, meluruskan, memberikan bimbingan kepada keluarganya, anak keturunannya, di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupannya dan setelah mereka nantinya wafat. Wa huwa du'a'u haqiqun bil 'abdi. Doa ini adalah doa yang amat pantas bagi seseorang hamba, khususan idza balagal arba'ina, terlebih lagi secara khusus apabila usianya sampai 40 tahun. Terlebih lagi apabila usianya sampai 40 tahun ataupun mungkin lebih. Tetapi bukan berarti yang tidak berusia 40 tahun tidak membaca doa ini. Doa ini baik untuk semuanya, tetapi secara khusus terhadap mereka yang berusia 40 tahun karena telah cukup usia matang dalam kehidupannya dan telah cukup banyak nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan padanya. Dia berdoa dengan doa ini. Ayudawi ma alaihi bidhullin waftiqar, agar dia membiasakan dan secara terus-menerus membaca doa ini dengan bidhullin, dengan kerendahan, dengan iftiqar, dengan na'am ketundukan. La'allahu ayyadkhula fi qawlihi ta'ala, mudah-mudahan dengan doa ini dia masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina nataqabbal anhum ahsana ma'amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Yaitu dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini kalau dia melazimi doa tadi. Doa apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyatihi inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata beliau, kalau seorang melazimi doa ini, mudah-mudahan dia masuk ke dalam firman Allah, ulaika alladhina nataqabbal anhum, mereka yang berdoa dengan doa tersebut, mereka adalah orang-orang yang kami terima dari mereka. Kami terima, kami kabul, kami terima dari mereka ahsana ma'amilu, sebaik-baik apa yang mereka amalkan, kami terima, kami tidak menolaknya. Wa natajawaz an sayyiatihim, dan kami memaafkan dosa-dosa mereka. Ya Allah, kami memaafkan dosa-dosa mereka, kata Allah. Natajawaz an sayyiatihim fi ashabil jannah, dan kami memaafkan dosa-dosa mereka, dan mereka digolongkan dari orang-orang yang menduduki dan menempati surga. Wa'das sidqi, ini adalah janji yang benar dari Allah. Alladhi kanu yu'adun, janji yang benar yang dijanjikan kepada siapa saja dari kalangan hamba-hambanya yang dia merealisasikan apa yang ada dalam doa tadi, dan dia berdoa dengan doa tersebut. Dikatakan dengan usia 40 tahun di sini karena memang itu adalah usia puncak manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Dan doa ini dibaca oleh Sulaiman di usia 40 tahun. Dan kita sudah menyebutkan bahwa beliau, Nabi Muhammad, wafat di usia 63 tahun. Berarti kalau 40 tahun sudah lewat setengah hidup, paruh hidup perjalanan beliau. Tetapi bukan berarti yang berusia di bawah itu tidak berdoa, dia malah lalai, bukan. Bahkan dia juga membaca doa ini atau doa yang lain, meminta berharap kepada Allah. Demikian yang lebih daripada itu, lebih dari usia 40 tahun. Artinya doa ini atau doa yang lain, tetapi secara khusus doa ini sangat baik untuk kita baca. Mentarbiah kita, mendidik kita untuk tunduk dan mengerti nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Dia telah karuniakan kepada kita. Karena kalau kita tidak meminta kepada Allah sadar dengan nikmat, kita tidak meminta agar disadarkan oleh Allah dengan nikmat, kemudian kita tidak minta agar kita dibimbing dengan amal saleh, maka tidak ada yang bisa kita perbuat dari kebaikan. Karena semua amal saleh, semua apa yang baik yang kita minta ke hadapan Allah, itu pun tentunya tidak luput dari bimbingan Allah, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kalau doa ini diterima, yang artinya kita meminta agar kita dijadikan hamba yang bersyukur dengan nikmat yang ada, baik kepada diri kita dan kedua orang tua kita, kemudian kita dibimbing dengan amal soleh, kemudian kita diberikan keluarga yang baik, kemudian kita menjadi hamba-hamba yang bertobat, menjadi hamba-hamba yang berserah diri, maka orang ini adalah orang yang paling, orang ini adalah orang yang na'am, tentunya selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat. Apa yang dia butuhkan? Dia sudah dapat na'am nikmat, dia bersyukur dengannya. Demikian apa yang telah diberikan kepada kedua orang tuanya, dia dibimbing untuk amal soleh, diberikan keluarga yang baik, dijadikan hamba yang bertobat. Apalagi dia adalah hamba yang na'am beruntung di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tentunya seperti apa yang dikemukakan oleh beliau, kalau kita melazimi doa ini, mudah-mudahan kita masuk dalam ayat yang setelahnya, yaitu ayat dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-16. Ulaikal ladzina nataqabbal anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Jadi ayat ini bersambung pertama dari ayat suratul Ahqaf ayat yang ke-15 baru ke ayat 16. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Masyaallah. Saudaraku sekalian dan anak-anakku para penuntut ilmu, demikianlah bimbingan ini yang telah kita membacanya dalam beberapa pertemuan. Bimbingan yang tentunya sangat menyentuh. Bimbingan yang sangat kita butuhkan. Bimbingan yang membimbing kita semua kepada apa yang lebih baik dari perkara dan urusan kita. Sering kita kemukakan bahwa orang-orang yang mendapat dunia, belum tentu dia bahagia dengan dunianya. Belum tentu dia bahagia dengan apa yang didapatkan dari dunia. Belum tentu. Allah yang menetapkan urusan kalian dan Allah yang menjadikan kalian bahagia dan tidak bahagia. Sehingga apa yang tentunya dia tidak inginkan kebahagiaan ada di situ, tetapi kita meraihnya, kita tidak akan bahagia. Namun terhadap apa yang kita raih tetapi mungkin tidak seperti yang didapatkan oleh orang-orang ahli dunia dalam peraihannya, tetapi Allah inginkan kebaikan bagi kita, maka itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berhitung, kalau saya punya ini, saya demikian, bahagia mungkin. Itu perhitungan kita, angan-angan kita. Tetapi pada kenyataannya, kalau kita punya itu, kita tidak bahagia, bahkan bisa mencelakakan kita. Malahan ketika kita tidak punya yang kita angan-angankan tersebut, malahan kita bahagia. Sehingga menjadi barometer anugerah Allah, taufik dari Allah. Allah membimbing, memberikan taufik kepada seorang dengan apa yang paling baik dari urusan dan perkaranya, itulah yang jadi patokan. Tetapi tentunya didapatkan itu semua pertama dengan meminta kepada Allah. Allah memberikan taufik, Allah membimbing, mengarahkan, kita minta kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan di antara ulama kita as-salihin, ulama kita, mereka adalah orang-orang yang saleh, telah ditawarkan di kehadapannya dunia. Telah ditawarkan di kehadapannya dunia tawaran, bukan tawaran sekedar tawaran, yaitu suatu yang belum pasti keberadaannya, tapi tawaran yang memang diinginkan, diwujudkan kalau mereka menerima. Mereka menolak. Mereka lebih mengarahkan dirinya kepada apa yang lebih bermanfaat bagi mereka, kehidupan mereka di dunia ini dan di akhirat. Jangankan itu, sampai pun dikisahkan dari satu kisah Al-Imam Al-Faqih Muhammad Al-Syeikh Al-Allamatu Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mendapati Raja Fahad dan beliau mendapati Raja Abdullah. Jadi zaman beliau Raja Fahad, kemudian Raja Fahad wafat, kemudian Raja Abdullah, Raja negara Saudi Arabia. Saya lupa apakah salah satu di antara kedua raja ini, atau saya lupa apakah Raja Fahd atau Raja Abdullah, yang jelas salah satu di antara kedua raja ini. Raja memberikan mobil yang paling layak menurut raja untuk seorang alim ulama sekaliber Asy-Syeikh. Karena mereka melihat mobil yang dimiliki oleh Syekh di rumahnya, walaupun mobil itu tentunya mobil masih bagus, tapi sudah tidak layak untuk orang yang derajatnya seperti ini. Wallahu a'lam bisawab. Mobil didatangkan langsung dari kerajaan, dimasukkan ke garasi pribadi beliau di depan halaman rumah beliau. Ya, namanya raja yang mendatangkan, ya tentunya pegawai rumah tangga dari pembantu, ya tidak ada yang berani menahan, tidak boleh, tidak diterima. Ini raja yang masukkan mobil, ya silakan tempatkan. Dan tentunya namanya raja, dia berkuasa menempatkan pemberiannya kepada siapa saja. Ketika ditempatkan mobil mewah itu di depan rumah Syekh, di garasi mobil beliau, Syekh waktu itu akan hendak pergi mengisi acara kajian atau pengajian. Beliau ingin mengendarai kendaraan tentunya dengan sopir. Beliau bertanya, ini mobil siapa? Ini mobil siapa? Karena itu adalah garasi pribadi beliau. Kok bisa ada mobil di sini? Anak-anak juga tidak ada yang pakai mobil seperti ini. Ini mobil baru, mewah. Mobil siapa? Kata pembantu, mobil kiriman raja. Kata si, sambil beliau menyampaikan ke pembantu, sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk urusan ini bahwa saya Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin sudah cukup dengan mobil yang ada. Maka untuk mobil ini mungkin digunakan yang lain. Tadinya alot, tapi namanya Syekh. Dia bisa menelpon langsung raja, dia bisa menelpon langsung pangeran atau pejabat-pejabat negara. Sehingga beliau pun masih memakai mobil beliau, tidak dengan mobil pemberian kerajaan, karena beliau mengharapkan untuk dikembalikan. Kalau orang berharap dunia, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, wah ini rezeki nomplok namanya. Tiba-tiba ada di bagas, di garasi kita mobil mewah, waduh. Tapi ada orang yang menolak dunia. Ada orang yang menolak dunia. Sebagaimana Syekh Mukbil rahimahullahu taala ditawarkan dengan mobil dari presiden Yaman dahulu, Ali Abdullah Saleh, ditawarkan akan dibangun ma'hadnya oleh pemerintah, resmi langsung dari presiden. Katanya beliau, enggak. Kalau mobil, alhamdulillah saya sudah punya mobil. Dan mobil beliau, ya walaupun tentunya mobil biasa, tapi masih bisa dipakai untuk berkegiatan kemana, kesana, kemari. Kemudian bangunan ma'had murni adalah dibantu dan pembangunannya dengan orang-orang yang cinta, orang-orang yang mengakui, orang-orang yang mengatakan dirinya salafi, dari tujar, dari orang-orang yang dia salafi, notabene salafi, bukan pemerintah. Dan itu pun pembangunan ma'had beliau, ini sebagai contoh bagi kita ya ikhwah, bangunan ma'had beliau, saya datang ke sana. Setelah datang ke sana, 4 tahun kemudian beliau wafat. 4 tahun kemudian beliau wafat. Berarti saya datang di sana akhir usia beliau. Ma'had baru dibangun. Ma'had baru dibangun. Masjid baru dibangun, maksudnya dilebarkan, dibesarkan. Dulunya sebelum dibangun kami masih mendapati bangunan lama, ya ala kadarnya tentunya. Dan itu pun bukan bangunan lama, karena sudah mulai mengadakan apa renovasi. Yang lamanya lagi luar biasa, lebih kuno lagi. Tapi yang kita ingin katakan, dibangun ma'at beliau dengan usia di akhir hidup beliau, dengan pembangunan yang besar. 4 tahun kemudian beliau wafat. Jadi tidak lama merasakan apa yang dibangun tersebut. Ya bangunan pun cuma bangunan masjid. Masjid demikian, perpustakaan. Adapun yang lain masih bangunan-bangunan lama. Bangunan lama maksud kami bukan bangunan yang awal, tapi mengalami renovasi sedikit demi sedikit. Dalam kondisi seperti ini beliau masih menolak apa yang ditawarkan oleh pemerintah untuk dibangun ma'had beliau. Menolak bukan karena apa yang diberikan pemerintah haram, bukan. Ya tentunya pemerintah kaum muslimin. Tetapi mengkhawatirkan dengan dibangunnya sulit nantinya untuk menegakkan ibadah dengan murni. Semua serba terikat dan tertekan. Dan juga tentunya sebagai orang yang merdeka, tidak nanti harus membalas budi. Itulah pendidikan yang besar dari beliau rahimahullahu ta'ala. Sehingga semua tawaran ditolak. Maka kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, wa matta'anallahu bihayati, kata Syekh Rabi, saya tidak mendapati ada manusia alim di zaman ini yang menempatkan dunia di bawah telapak kakinya. Itulah alimul Yaman, menempatkan dunia di bawah telapak kaki. Itulah alim al-Yaman, yaitu Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Dalam keadaan orang ingin mencari dunia, beliau menempatkan dunia di bawah telapak kaki. Artinya dihinakan dunia itu. Jadi bukan menjadi barometer di sisi ulama kita dunia. Tawaran mereka tolak kalau mengganggu akhirat mereka. Demikian di antara dua kisah, di banyak kisah yang lain dari para ulama kita salihin, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan dengan apa yang kita ambil menjadi keterangan yang baik. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.